بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azakumullah. Di antara perangai sifat yang harus dimiliki setiap muslim dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, ialah sifat as-sabru, sabar. Sabar. Sifat ini harus ada pada seorang muslim. Bila hilang daripadanya, maka dia akan terperosok ke dalam berbagai perangai-perangai yang tercela. As-sabr merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla yang paling baik, anugerah Allah Azza wa Jalla yang paling luas bagi seorang hamba. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Tidaklah seseorang itu diberi anugerah, sebuah pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Dikarenakan barakallahu fikum, sabar ini masuk pada semua sisi kehidupan, melahirkan berbagai macam perangai-perangai yang terpuji. In sabara an syahwatil batni wal farji summiya iffatan. Ketika dia bersabar dari syahwat yang berkaitan dengan perutnya dan kemaluannya, maka melahirkan sifat iffah. Wa in sabara fi qitalin summiya syaja'ah. Kalau dia bersabar dalam peperangan-peperangan dalam jihad fi sabilillah, maka melahirkan sikap syaja'ah, keberanian. Wa in sabara fi kadhmi ghayzin summiya hilma. Kalau dia bersabar dalam menahan emosinya, menahan amarahnya, melahirkan sifat al-hilm. Wa in sabara fi na'ibatin mudjiratin summiya sa'ata sadrin. Kalau dia bersabar pada sebuah kejadian yang meresahkan dia, yang menggelisahkan dia, maka melahirkan sifat sa'atu sadrin, lapang dada. Wa in sabara fi ikhfa'i amrin summiya kitman sir. Kalau dia bersabar dalam merahasiakan sesuatu, maka melahirkan sifat kitman sirrin, menyembunyikan sebuah rahasia. Wa in sabara fi fuduli 'aysin summiya zuhdan. Kalau dia bersabar menghadapi kesempitan hidup, dia bersabar menghadapi kelebihan hidup, maka melahirkan sikap kezuhudan. Wa in sabara 'ala qadrin yasirin min al-hudhudhi summiya qana'atan. Dan ketika dia bersabar menghadapi kehidupan yang prihatin, maka melahirkan sifat yang namanya qanaah. Melahirkan sifat yang namanya qanaah. Wa in sabara fi fitnatin summiya thabatan wastiqamatan. Dan ketika dia bisa bersabar dalam masa-masa fitnah atau menghadapi sebuah fitnah, maka melahirkan sifat thabat, keteguhan, kekokohan, ketabahan, keistiqomahan. Wa in sabara fi musibatin fatilka sabr, fadhalika sabr. Dan ketika dia bersabar menghadapi yang namanya sebuah musibah, maka itulah yang namanya kesabaran yang sesungguhnya. Sehingga dia masuk dalam semua aspek kehidupan kita, melahirkan sekian banyak nama-nama yang lain dari perangai-perangai yang mulia. Semuanya itu asal muasalnya adalah as-sabru, kesabaran. Sehingga as-sabr ini sekali lagi anugerah Allah Azza wa Jal yang terbaik, anugerah Allah Azza wa Jal yang paling luas bagi seorang hamba, sehingga wajib bagi dia untuk memiliki sifat as-sabr ini. Ikhwan fillah azakumullah, as-sabr dibahas oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama ialah sabrun badani, sabar yang berkaitan dengan badan dan fisik dia. Sabar terkait dengan badan dan fisik dia. Seperti dia bisa menanggung, memikul beban berat yang dia pikul dengan badannya. Tayib, dalam pekerjaan disebut dengan orang yang ulet, sangat ulet. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, dia sanggup untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal dari ibadah-ibadah yang sulit, ibadah-ibadah yang cukup berat. Misalkan dia qiyamul lail dengan bacaan yang sangat panjang, ruku yang panjang, sujud yang sangat panjang. Dia bisa bersabar dalam amal-amal yang berat, ibadah-ibadah yang berat, haji dan amal-amal yang terkait dengan masalah itu. Ini semua kesabaran yang berkaitan dengan fisiknya dia, menunjukkan dia orang yang penyabar, orang yang ulet, orang yang kuat. Ada lagi yang kedua, barakallahu fikum, namanya sabrun nafsani, Sabrun nafsani, kesabaran yang terkait dengan jiwa dia, terkait dengan hawa nafsunya. Ini yang lebih berat lagi, dikarenakan dia bersabar terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsunya, yang berkaitan dengan syahwatnya. Yang ini seperti yang saya utarakan di atas, ketika berkaitan dengan syahwat perut dan kemaluannya, maka namanya iffah. Kalau terkait dengan peperangan-peperangan, namanya syaja'ah. Kalau terkait dengan menahan emosi, menahan amarah, namanya hilmun. Kalau terkait dengan kehidupan yang longgar, kehidupan yang nyaman, namanya zuhud. Kalau terkait dengan kehidupan yang sempit, namanya qanaah. Ini semuanya pada pembahasan sabrun nafsani, sabar yang terkait dengan hawa nafsunya. Semuanya harus ada pada seorang insan, pada seorang insan, dan semuanya barakallahu fikum dipuji dalam Islam. Yang namanya as-sabr meliputi semua tadi. Barakallahu fikum. As-sabr barakallahu fikum juga diulas oleh para ulama terbagi menjadi dua lagi berkaitan dengan masalah hawa nafsunya tadi. Yang pertama ialah as-sabru fima yuwafiqu hawahu. Dia bisa bersabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang mencocoki hawa nafsunya, seperti kesehatan, keselamatan, harta benda, ya apa, harta benda yang melimpah, kedudukan, banyak pengikut, mendapatkan ragam kelezatan dunia, hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Seorang hamba, seorang muslim barakallahu fikum, wajib bersabar dalam bab-bab seperti ini. Bentuknya la yarkanu ilaiha, dia tidak condong pada perkara-perkara di atas. Wala yanhamiku fitaladzudzi biha, dia tidak tenggelam, tidak terperosok, tenggelam jauh untuk berlezat-lezat dengannya. Wa yura'i fi wa yura'i haqqallahi ta'ala fi malihi bil infaq, dia justru memperhatikan hak-hak Allah azza wa jal yang terkait dengan harta bendanya dengan mengeluarkan zakatnya atau infaknya. Wa fi badanihi bil ma'unati lil haqq, atau yang terkait dengan fisiknya, dengan badannya, dia pergunakan untuk mengerjakan al-haq, membela al-haq. Itu bentuk sabarnya. Dia dikasih kesehatan, sabar dalam kesehatannya, digunakan untuk perkara kebaikan. Sabar pada hartanya, digunakan hartanya untuk perkara yang mubah atau fisabilillah, atau menunaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta. Demikian seharusnya. Sehingga seorang hamba wajib untuk bersabar di dalam perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya. Dan kata para ulama, sabar dalam poin-poin seperti ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang siddiqun, orang yang jujur, orang yang siddiq pada keislamannya. Dikatakan oleh sebagian ulama kita, al-mu'minu yasbiru 'alal bala wa la yasbiru 'alal 'afiyati illa siddiq. Seorang mukmin dia akan bisa bersabar menghadapi bala, musibah, cobaan. Tetapi tidak ada yang bisa bersabar ketika dia mendapatkan afiyah, melainkan orang yang siddiq, yang jujur. Orang ditimpa kemiskinan, sabar, itu lebih mudah bagi dia. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta benda, yang bisa sabar hanya orang yang jujur keimanannya. Orang diuji dengan sakit, lebih mudah untuk bersabar. Tetapi diuji dengan kesehatan, dia bisa menggunakan kesehatannya untuk perkara yang baik, hanya orang yang siddiq. Barakallahu fikum. Naam. Ikhwanu fillah jazakumullah. Seseorang yang tidak sabar dalam poin-poin seperti ini, hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, maka akan menjerumuskan dia kepada sikap takabur. Sikap takabur, sikap al-ujub, sikap at-tughyan, melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kesehatannya, sombong dengan kedudukan jabatannya, sombong dengan pengikut-pengikutnya. Muncul perangai yang sangat jelek. Sehingga wajib sabar dalam poin-poin ini. As-sabru fima yuwafiqu hawahu. Sabar di dalam menghadapi segala sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Kenikmatan, kenikmatan dari Allah Azza wa Jal. Kelapangan, kelapangan, kemudahan, kemudahan dari Allah Azza wa Jal. Ingat, la yasbiru fi hadhil umur illa siddiq. Tidak ada yang bisa bersabar terkait dengan kondisi di atas kecuali orang yang jujur keimanannya. Naam, yang enggak sabar jatuh dalam sikap kibr, kesombongan, sikap al-ujub, bangga dengan apa yang dia miliki, sikap tarafu', merasa tinggi di atas yang lainnya, sikap tughyan, melampaui batas, dan sikap al-izdira', merendahkan, melecehkan orang lain yang di bawahnya. Fallahul musta'an. Yang kedua yang dibahas oleh para ulama ialah as-sabru fima yukhalifu hawahu. Bersabar di dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Ini juga harus diwujudkan oleh seorang muslim. Taib, hal-hal yang menyelisih hawa nafsu dibagi tiga oleh para ulama. Ada tiga macam. Semuanya dituntut kesabaran padanya. Yang pertama ialah al-qismul awal, ialah at-ta'at, ketaatan-ketaatan. Seorang hamba diwajibkan as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam mengerjakan ketaatan. Barakallahu fikum. Tabiatnya seorang insan malas beribadah, malas beramal, malas mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dia harus sabar. Dia harus sabar mengekang dirinya supaya dia bisa senantiasa mentaati Allah tabaraka wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahul musta'an. Ada ibadah-ibadah ini barakallahu fikum tidak disukai oleh hawa nafsu karena malas. Seperti sholat, kata para ulama. Jiwa kita itu seringkalinya mulai malas. Tidak suka dengan amal seperti itu karena kemalasan pada awalnya. Ada pula yang disebabkan karena kebakhilan. Nafsu kita bakhil. Seperti zakat, infak, sedekah dan yang lain-lain yang terkait dengan harta benda. Tidak sesuai dengan hawa nafsu karena hawa nafsu bakhil. Ada kalanya karena dua-duanya. Karena malas ya iya, karena bakhil juga iya. Seperti al-hajj wal jihad. amalan haji, amalan berjihad, amal-amal yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan, amal-amal yang memerlukan pengorbanan fisik dan pengorbanan harta benda. Haji, jihad, dakwah ilallah, tarbiyah, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ini semuanya menyebabkan hawa nafsu itu enggak suka dengannya. Ini namanya al-mukhalif lil hawa. Amal ketaatan termasuk amal-amal yang enggak disukai oleh hawa nafsu kita. Maka seorang hamba terkait dengan bab ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus bersabar dan wajib mewujudkan kesabaran pada tiga keadaan. Pada tiga keadaan. Yang pertama ialah halatun qablal ibadah wa ta'ah. Keadaan yang pertama, keadaan sebelum dia beribadah, sebelum mengerjakan ketaatan, dia harus sabar. Bentuknya kata para ulama ialah wahia tashihun niyyah, meluruskan, membenarkan niatnya. Bentuk yang lainnya al-ikhlasu fi ta'ah, mengikhlaskan niat dalam ketaatan tersebut. Wa tasfiyatun niyyati min syawa'ib riya, memurnikan niatnya dari kotoran-kotoran riya. Ini perlu sabar. Dia harus sabar dalam meluruskan niatnya. Dia harus sabar dalam keikhlasannya. Dia harus sabar di dalam menghindarkan riya dan hal-hal yang lain yang mengotori keikhlasannya. Sabar. Sabar sebelum beribadah. Sabar sebelum mentaati Allah Azza wa Jalla. Ini berat. Yang kedua, halatun fi nafsil ibadah. Keadaan yang kedua, ketika sedang beribadah, ketika sedang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun juga harus sabar ketika itu. Di antara bentuknya ialah jangan sampai ghaflah, jangan sampai lalai dari Allah Azza wa Jal di tengah-tengah ibadah. Harus fokus. Ketika beramal harus fokus, jangan lalai. Bentuk yang lainnya lagi adalah dia tidak bermalas-malasan untuk melaksanakan, untuk menjalankan adab-adab ibadah, sunnah-sunnah ibadah. Barakallahu fikum. Sebuah amal, sebuah ibadah, ada adab-adabnya, ada sunnah-sunnahnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Gak boleh malas. Dia kerjakan itu semua. Sabar dalam menghadapinya, dalam mengerjakannya. Bentuk yang lainnya adalah sabar. Jangan sampai futur. Jangan sampai jenuh. Jangan sampai malas. Jangan sampai kendur semangat. Lemah semangat. Ketika dia beramal, dia sabar untuk memotivasi dirinya, menyemangati dirinya dalam beramal. Ini semuanya perlu kesabaran. Dan ini semuanya bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat berat. Barakallahu fikum. As-sabr halatul ibadah. Yang ketiga ialah halatun ba'dal faradhi minal amal. Keadaan yang ketiga, sabar setelah selesai beribadah, selesai beramal, juga harus sabar. Bentuknya ialah sabar dalam merahasiakannya, sabar tidak menyebarluaskannya, sabar jangan sampai al-man wal-adha, jangan sampai dia mengungkit-ungkit, jangan sampai dia menyakiti orang lain. Sabar. Jangan sampai dia sum'ah, ingin didengarkan oleh orang lain. Jangan sampai riya, ingin disaksikan sama orang lain. sabar dari hal-hal yang membatalkan amal tadi. Ini juga perlu kesabaran barakallahu fikum. Dalam tiga keadaan sekaligus, semua berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, seorang muslim, seorang hamba wajib sabar padanya. Sabar sebelum beramal, sabar ketika beramal, sabar ketika selesai beramal. Ini sangat berat, sangat berat. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul mukmin, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang jujur keimanannya. Ini harus ada pada seorang muslim. Termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal ialah dakwah ila Allah Azza wa Jal. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam tarbiyah Islamiyah, dan semua amal-amal soleh yang lainnya barakallahu fikum. As-sabr, ini semuanya hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. At-ta'ah, ketaatan, itu poin pertama. Sabar dalam mentaati Allah Azza wa Jal, ada tiga keadaan. Sabar sebelum mengerjakan ketaatan, sabar di tengah-tengah ketaatan, sabar setelah selesai mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini semuanya berat dan harus diwujudkan dalam masing-masing kita barakallahu fikum. Ada lagi al-qismu tsani, kesabaran yang berkaitan dengan sesuatu yang menyelisih hawa nafsu kita, ialah as-sabru anil ma'asi. As-sabru anil ma'asi, sabar dari kemaksiatan. Yani bersabar jangan sampai terjatuh dalam kemaksiatan. Ini lebih berat lagi barakallahu fikum. Dan seorang hamba lebih-lebih perlu lagi untuk sabar dalam bab-bab yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kenapa? Dikarenakan barakallahu fikum, kemaksiatan itu hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu. Meninggalkan kemaksiatan itu namanya melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Sabar dalam meninggalkan yang namanya kemaksiatan memerlukan perjuangan yang luar biasa. Kita harus melawan hawa nafsu kita, mengekang hawa nafsu kita, menjauhi, meninggalkan asbab-asbab yang membuat kita jatuh dalam perkara kemaksiatan. Meninggalkan orang-orangnya, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan asbab yang menuju ke arah sana. Bukan perkara yang mudah. Yang ini lebih berat lagi barakallahu fikum dalam mewujudkan yang namanya kesabaran. Tetapi seorang insan harus memilikinya barakallahu fikum. Nah, apalagi ketika kemaksiatan tadi termasuk perkara-perkara yang enteng dikerjakan atau yang lumrah dikerjakan dalam pandangan sebagian pihak, atau sudah masyhur, sudah biasa dikerjakan oleh banyak orang, maka sabar dalam meninggalkannya lebih berat lagi. Athqal. Di sebuah tempat terbiasa dengan budaya riba, antum tidak riba, sangat berat. Di sebuah tempat biasa budayanya budaya dusta, antum tidak berdusta, sangat berat. Barakallahu fikum. Sabar meninggalkan kemaksiatan itu berat. Lebih berat lagi ketika kemaksiatan tadi itu menyebar luas di sebuah tempat. Athqal, lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Sehingga as-sabr yang kedua ini dianggap oleh para ulama lebih berat daripada yang pertama tadi. Dan masing-masing insan, masing-masing muslim harus memiliki kesabaran ini. Ada lagi yang al-qismu tsalits, yang ketiga, ialah as-sabru fi ma la ikhtiyara lahu. Sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang dia tidak punya pilihan padanya. Yani berkaitan dengan makara, dalam makara ke musibah-musibah. As-sabr adalah masaib. Sabar dalam menghadapi musibah-musibah yang merupakan takdir Allah Azza wa Jalla. Ini yang masyhur di kalangan kaum muslimin dengan makna sabar. Sabar, yakni sabar ketika ada musibah. Lebih dituntut lagi ketika musibah itu menimpa orang yang sangat dekat dengan kita, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat dekat dengan kita, entah itu orang atau harta benda atau yang lain-lainnya. Ini lebih berat lagi, barakallahu fikum. Naam. As-sabru ala hadha min a'lal maqamat. Sabar dalam menghadapi musibah yang seperti ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Sebab sandarannya adalah keyakinan. Dia yakin ini semua adalah takdirnya Allah Azza wa Jal. Dia yakin ini semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jal. Maka dia pun bersabar. Sabarnya pun karena yakin. Dengan sabarnya dia akan dikasih solusi oleh Allah Azza wa Jal. Dengan sabarnya dia, dia akan meraih pahala besar dari Allah Azza wa Jal. Sandarannya keyakinan. Yang mampu sabar, maka dia mendapatkan tingkatan yang paling tinggi dalam Islam. Barakallahu fikum. Naam, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti akan memberikan musibah kepadanya. Bagi seorang mukmin, musibah itu adalah upaya untuk menaikkan derajat. Musibah itu sebagai upaya untuk menghapuskan dosa. Musibah itu sebagai upaya untuk melebur dosa. Barakallahu fikum. Sehingga musibah yang menimpa seorang mukmin lambang kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini semua adalah hal-hal yang terkait dengan yang namanya as-sabr, menunjukkan perangai kesabaran itu wajib. Sabar itu wajib. Sabar itu sangat agung, sangat mulia. Tayib, sabar itu masuk dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam semua hal harus sabar. Dalam ketaatan harus sabar mengerjakannya. Dalam kemaksiatan harus sabar meninggalkannya. Dalam karena musibah harus sabar. Jangan berkeluh kesah. Ada sabar badani terkait dengan fisiknya kita, ada sabar nafsani terkait dengan hawa nafsu kita. Sehingga tidak salah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis yang pertama kali tersebutkan, seorang hamba enggak diberi sebuah anugerah yang lebih baik dan yang lebih luas daripada kesabaran. Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Barakallahu fikum. Sehingga terapkan ini semua dalam semua aspek kehidupan kita. Barakallahu fikum. Tayyib, untuk mendapatkan kesabaran, ya, untuk mendapatkan kesabaran ada formulanya kata para ulama. Kalau menggunakan racikan obat gitu ya, ada formulanya. Ada formulanya. Barakallahu fikum. Formula yang paling utama untuk bisa menghasilkan yang namanya kesabaran ialah al-ilmu wal amal. Tayib, ilmu syar'i. Ilmu syariat, bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah dalam semua bab-bab ilmu, al-ilmu syar'i. Yang kedua, al-amalu bihi. Mengamalkan ilmu-ilmu syar'i tadi. Karena yang namanya ilmu, ada ilmu yang terkait dengan perintah-perintah agama untuk dikerjakan, ada ilmu terkait dengan larangan-larangan agama ditinggalkan, ada ilmu terkait dengan akhbar, berita-berita dibenarkan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika dia punya ilmu dan dia mengamalkannya, maka dia akan memiliki formula obat yang sangat kuat untuk mendapatkan sebuah kesabaran. Formula yang berikutnya adalah at-tamrinat, melatih diri. Harus latihan. Ini pentingnya tajrubah, pengalaman hidup. Baik. Pengalaman hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus melatih diri jadi orang sabar dengan formula ilmu dan formula amal. Gitu ya. Melatih, namanya tamrin wa tajrubah. Di antara upaya untuk bisa bersabar adalah barakallahu fikum ialah suhbatus sabirin. Bersahabat, berteman, berinteraksi dengan orang-orang yang dikenal penyabar. Ini supaya kita bisa mencontoh dia, bisa meneladani dia. Ini bisa dalam bentuk orangnya langsung, masih hidup dia. Bisa pula dalam bentuk menyelami kehidupan orang-orang di masa lalu. Bagaimana para anbiya wal mursalin dalam kesabarannya? Bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam kesabaran? Bagaimana para ulama'una dari masa ke masa terkait dengan bab ini? Kita baca sejarah mereka, sirahnya mereka, kita menyelami kehidupan mereka untuk meneladani mereka semua. Barakallahu fikum. Termasuk upaya untuk bisa bersabar ialah barakallahu fikum lingkungan. Lingkungan. Di samping tadi sahabat, pertemanan itu person, juga terkait dengan lingkungan. Kita hidup di lingkungan yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal, lingkungan yang di sana diterapkan bimbingan-bimbingan sunnah. Tayyib, semuanya nuansa-nuansa agama. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang di atas sunnah. Ini akan memudahkan kita untuk bersabar. Dikadang lingkungannya mendukung. Lingkungannya mendukung. Di antara upaya yang lainnya adalah barakallahu fikum ma'rifatu fadail wa ahamiyatis sabar. Mengetahui barakallahu fikum fadilah-fadilah dan pentingnya atau faedah kesabaran. Atau baca ayat, baca al-hadith terkait dengan masalah kesabaran. Tayyib, karena as-sabr ini disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, dalam puluhan ayat Allah menjelaskan masalah kesabaran. Juga banyak disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, antum baca itu sehingga termotivasi untuk barakallahu fikum memiliki sikap as-sabr. Ikhwan fillah azakumullah, hadza fil umum, ini secara umum. Yang kita bahas kali ini adalah barakallahu fikum pentingnya kesabaran di dalam beramal dan berdakwah. Ini berarti lebih spesifik, lebih khusus. Pentingnya kesabaran dalam beramal dan dalam berdakwah. Sabar dalam pembahasan kali ini itu lebih banyak menuju kepada makna as-sabat, ketabahan, ketegaran, lebih dekat dengan makna al-istiqamah, keistiqomahan. Istiqamah dalam beramal, istiqamah dalam dakwah. Sebab kaitannya dengan masalah amaliyah dan dakwah. Nah gitu ya. Dibahas tadi kalau terkait dengan masalah sabar, terkait dengan syahwat perut dan syahwat kemaluan, namanya apa? Iffah. Menjaga kehormatan diri. Kalau dia sabar menghadapi kehidupan yang luas, kehidupan yang mudah, namanya zuhud. Sabar menghadapi kehidupan yang sempit, namanya qanaah. Nah gitu ya. Qanaah, sabar ketika perang, namanya syaja'ah. Tayyib, sabar ketika dia berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat, karam namanya kemuliaan. Sabar dia dalam berihsan, berbuat baik kepada orang lain, namanya jawad, dermawan. Sabar dalam ketaatan dia, sabar dalam beramal, sabar dalam dakwah, itu namanya thabatun wastiqamah. Di lebih pada makna thabat, keteguhan, keteguhan, ketabahan, ketabahan, ketegaran, ketegaran, kekokohan, kekokohan, dan keistiqomahan dalam beramal dan dalam berdakwah. Barakallahu fikum. Ini juga perkara yang sangat penting, masuk pada pembahasan as-sabru ala ta'at, sabar dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah sabar dalam semua amalan, dan sabar khususnya dalam perkara dakwah. Ikhwan fillah azzakumullah, kenapa kita harus bersabar? Tayyib, dalam beramal. Kenapa kita harus bersabar dalam berdakwah? Kenapa? Barakallahu fikum. Jawabannya cukup banyak alasan. Yang pertama adalah al-imtithal. Al-imtithal sebagai upaya untuk melaksanakan perintah. Namanya imtithal. Namanya imtithal. Kita diperintahkan untuk beramal. Apapun amal solehnya, ada perintah wajib, ada yang sunnah. Kita diperintahkan untuk istiqomah. Untuk istiqomah. Kita juga diperintahkan untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Semua poin-poin di atas minal awamir, termasuk perintah-perintah agama. Beramal, perintah agama. Tarbiyah, perintah agama. Dakwah, perintah agama. Kokoh, tegar di atasnya, istiqomah di atasnya, juga merupakan perintah agama. Diperintahkan kita untuk itu semuanya. Barakallahu fikum. Kenapa harus istiqomah? Kenapa harus thabat dalam amal dan dakwah? Imtithalan li amrillahi tabaraka wa ta'ala. Karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal, perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Perintah agama. Dorongannya karena itu. Ayat terkait dengan dakwah sangat banyak. Ayat terkait dengan amal soleh sangat banyak. Ayat yang berkaitan dengan keistiqomahan juga sangat banyak. Barakallahu fikum. Yang kedua, kenapa kita harus thabat istiqamah fil amali wa da'wah? Yang kedua ialah iktidaan atau ta'asyan bil anbiya'i wal mursalin wa salafina salihin. Yang kedua, dalam rangka untuk meneladani para anbiya wal mursalin alaihi mursalatu wassalam, meneladani Nabi kita Muhammad bil khusus sallallahu alaihi wasallam, meneladani salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Karena mereka di dalam amal dan dakwah minas sabirin minathabitin, termasuk orang-orang yang kokoh, yang teguh, yang tegar dalam mengerjakannya. Antum perhatikan dakwatul anbiya wal mursalin, thabatuhum masyhur, sangat masyhur bagaimana mereka istiqomah dalam dakwah, sabar dalam dakwah, sabar dalam dakwah. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah di tengah-tengah kaumnya dengan waktu yang begitu lama. Begitu lama. Alfasanatin ila khamsina ama. 1000 tahun kecuali 50. 950 tahun ya ikhwan. Waktu yang begitu panjang, yang begitu lama tinggal di tengah-tengah kaumnya mendakwai mereka, Di samping juga mengamalkan bimbingan Allah Azza wa Jal, dan beliau sabir, sabit, sabar, kokoh, tegar. Berbagai macam cobaan dihadapi, rintangan dihadapi, cemoohan dan segala macamnya, sabir, muhtasib. Luar biasa itu. Terus bimbingan itu baca sejarahnya para anbiya wal mursalin, sabirin, thabitin. Mereka sabar, orang yang tegar, kokoh dalam amalnya, juga dalam dakwahnya. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masyhur ya kan sirah beliau, bagaimana sabarnya beliau dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dalam dakwahnya. Bagaimana salafun salih, para sahabat, tabi'in, masing-masing sahabi, masing-masing tabi'i, masing-masing alim, terlalu banyak di kalangan mereka barakallahu fikum yang memberikan contoh kepada kita, thabatun fil amal wa thabatun fid da'wah. Itu masyhur pada sejarah mereka semuanya barakallahu fikum. Maka kita pun sebagai generasi yang belakangan mencontoh dan meneladani mereka semuanya barakallahu fikum, dan mereka sebaik-baik kudwah kita, sebaik-baik uswah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian wahai kaum muslimin contoh yang terbaik, contoh dalam semua hal, dalam semua pergerakan beliau, diamnya beliau, semuanya wajib dicontoh oleh kita semua. Minha yang begitu besar, contoh dalam amalnya beliau, contoh dalam dakwahnya beliau. Dalam perkara amal luar biasa, beliau mujahadah dalam fil amal, sungguh-sungguh dalam beramal, qiyamul lail sampai bengkak telapak kakinya. Amal-amal yang luar biasa beliau dalam mencontohkan amal kepada umatnya, dakwahnya masyhur ikhwan. Juga salafun saleh begitu sabar dalam berdakwah, sampai dibukukan oleh salah seorang masyayikh kita sabarnya kaum salaf dalam dakwah, dalam mendakwakan al-haq, terutama di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan cobaan, di masa penuh dengan ujian, entah dari dalam orang-orang yang menggembosi semangat dakwah, para mukhadzilin, atau yang dari luar, para musuh-musuh dakwah. Disebutkan kitab khusus barakalikum, dibukukan sejarah sabarnya fulan, alim alan. Itu diantara fungsinya adalah untuk tasliyah, atau tasliyah hiburan bagi kita semuanya. Kita terhibur dengan itu, kita terbantu dengan itu, merasa ringan dengan itu. Ternyata selama ini tatkala kita mendapati ujian dalam beramal, ujian dalam berdakwah, kita bukan orang pertama yang mengalaminya. Kita didahului oleh orang-orang besar sebelum kita. Dan ternyata ujian yang kita hadapi tidak seberapa. Belum sebesar yang dihadapi oleh para ulama terdahulu, oleh salaf kita yang terdahulu, oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Barakallahu fikum. Kitab namanya Sulwanus Salafi. Sulwanus Salafi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Sehingga kita thabat, kita sabar, ta'asyan fihim, untuk menyerupai mereka, meneladani mereka. Barakallahu fikum. Itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban ya khana fitina azzakumullah. Nama ya khan. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar dalam beramal dan berdakwah kepada Allah Azza wa Jal? Jawabannya adalah dikarenakan ini merupakan sifatul mukmin. Kalau terkait dengan dakwah, merupakan sifatul da'i. Tayyib, ini merupakan sifat yang seorang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sabar dalam beramal. Sabar dia dalam poin-poin yang diri tadi. Kalau terkait dengan dakwah ila Allah yang namanya as-sabr, ini merupakan sifatu da'i ilallah, merupakan sifatnya seorang da'i ilallah. Dia harus memiliki sifat kesabaran di dalam berdakwah. Tayyib, teguh, tabah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas secara khusus tentang akhlakul da'iyah, akhlaknya para da'i, atau dibahas dengan bahasa zadud da'iyah, bekal-bekal seorang da'i Allah tabaraka wa ta'ala wajib ada pada dirinya, sebab dengan sabar dakwahnya akan terus berlanjut, tanpa kesabaran dakwahnya akan putus, akan hilang. Disebutkan sama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam risalah beliau Zadud Da'iyah, pada bekal yang kedua Az-Zadud Tsani, kata beliau, ayyakuna da'iyatu sabiran ala da'watihi, sabiran ala ma yad'u ilaihi, sabiran ala ma ya'taridu da'watahu, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa minal adha, wa ayyakuna sabiran ala da'wah ay musabiran alaiha la yaqta'uha wa la yamal, bal yakunu mustamirran fi da'watihi ila Allah bi qadril mustata'. Bekal kedua seorang dai, sang dai harus sabar dalam dakwahnya, sabar atas apa yang dia dakwahkan, sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang didapati dalam dakwahnya, yang menentang dakwahnya, juga sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan yang menimpa dirinya. Dia harus sabar dalam dakwahnya, dengan makna dia harus istiqomah di atasnya, jangan diputus dakwahnya, jangan jenuh, jangan bosan dengan dakwahnya, tapi dia harus terus melangsungkan dakwah dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan kadar kemampuannya dia masing-masing. Harus sabar dalam semua hal dakwahnya, perlu kesabaran menyampaikan ilmu dalam dakwahnya, perlu kesabaran menghadapi cobaan-cobaan dakwah, perlu kesabaran menghadapi cobaan yang menimpa dirinya, perlu kesabaran, harus istiqamah. Kalau tidak, putus dakwahnya, akan putus, akan berhenti. Fallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ini poin yang ketiga. Kenapa harus demikian? Dikarenakan itulah akhlaknya seorang muslim, akhlak seorang mukmin, dan khusus bil khusus akhlaknya seorang dai ilallah barakallahu fikum. Perkara yang keempat, kenapa harus sabat dan istiqamah di atas amal dan dakwah? Dikarenakan barakallahu fikum, secara realnya, secara kenyataannya, dan secara sunnatullah pada hamba-hambanya, orang yang beramal saleh, orang yang berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, maka akan semakin banyak orang yang enggak suka kepada dia, banyak musuh-musuhnya. Upaya untuk meredam amalnya, upaya untuk meredam dakwahnya, ini sunnatullah pada seorang insan. Semakin kuat keislamannya, semakin kuat keimanannya, semakin banyak cobaan dari musuhnya. Semakin dia banyak beribadah, semakin sering dia beribadah, mentaati Allah Azza wa Jalla, beramal saleh, semakin banyak enggak suka kepada dia. Dan semakin gencar dakwahnya, semakin gencar pula musuh-musuhnya. Itu sunnatullah pada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dalam bab ini di Al-Furqan ayat yang ke-31, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa kadzalik, dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang yang jahat. Mujrim, orang jahat ya Pak. Yang enggak suka dengan para anbiya wal mursalin. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah bagi Rabbmu yang memberi petunjuk kepada engkau dan yang membela engkau. Ini yang pertama, sunnatullah pada para anbiya wal mursalin, sunnatullah pada pengikutnya para anbiya wal mursalin. Apa itu? Pasti punya musuh. Pasti punya musuh. Disebutkan dalam ayat yang lain, syayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Musuh dari kalangan setan-setan, jin dan manusia, masing-masing saling memberikan wahyu dengan ucapan yang menipu. Di sini dikatakan minal mujrimin, musuh dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang jahat. Antum enggak ngapa-ngapain, antum hanya mengerjakan perkara kebaikan, antum hanya beramal soleh, kamu hanya beribadah kepada Allah, hanya mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi sunnatullah, ada mujrimin yang memusuhi kamu. Kamu berdakwah menyampaikan al-haq, sunnatullah, ada aduan minal mujrimin, musuh dari kalangan mujrim, orang yang jahat yang menghadang dakwah kamu. Itu pasti. Namun di sini Allah Azza wa Jalla memberikan kabar gembira, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah dengan Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan pembela kamu. Kata-kata hadiyan, hidayah, itu untuk hujjatu wal bayan, ketika musuhnya melemparkan syubhat-syubhat, adu hujjah, maka seorang mukmin, orang yang saleh, seorang nabi diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, memiliki hujjah yang mematahkan hujjahnya para mujrimin. Ini kalau perang ilmiah, adu hujjah. Yang kedua, wa nasira, cukup bagi Rabbmu sebagai pembela kamu. Ini kalau permusuhannya fisik, senjata dengan senjata, fisik dengan fisik, Allah akan memenangkan hamba-hamba yang mukmin. Wal aqibatu lil muttaqin, nusrah, pembelaan, kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Ini menggambarkan ya ikhwan, permusuhan ya al-udwan, permusuhan musuh-musuh orang saleh, musuh-musuh dakwah, dua macam. Permusuhan dengan hujjah, dengan syubhat. Yang kedua, permusuhan dengan pedang dan fisik, dengan senjata. Harus siap. Tayib, nanti Allah akan bela dengan hidayah dan nusrah. Maka musuh-musuh musuh-musuh agama akan dipatahkan kekuatannya juga dengan al-hujjatu wal bayan, hujjah dan keterangan-keterangan ilmiah dari orang yang saleh, atau dengan as-saifu was-sinan, dengan pedang dan tombak-tombak. Allah memberikan kabar gembira, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sungguh pasukan-pasukan kami, merekalah yang akan menang. Lahumul ghalibun. Baik, mereka menang dengan hujjah wal bayan, juga mereka akan menang dengan as-saifu was-sinan, hujjah dan penjelasan secara ilmiah akan menang. Dan akan menang pula dengan pedang dan tombak, tergantung permusuhan daripada a'da ad-da'wah. Kalau permusuhan dengan hujjah, maka hamba-hamba Allah yang saleh akan bisa mematahkan hujah-hujah mereka. Kalau permusuhan dengan fisik, maka akan diberi kemenangan oleh Allah Azza wa Jal dengan tombak dan pedang-pedang mereka. Tapi perlu perjuangan, perlu pengorbanan, barakallahu fikum, dan biasanya ada korban. Itu juga sunnah, ada korban dalam dakwah, ada korban. Tapi ujungnya nanti kemenangan di pihaknya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Wal aqibatu lil muttaqin. Intinya harus istiqomah, harus tegar, harus tabah dan sabar dalam amal dan dakwah. Kenapa? Pasti ada musuh, pasti ada orang yang tidak suka, itu pasti. Apalagi ketika antum masuk pada kerangka kedua, bukan semata-mata beramal soleh, tapi anda nahi mungkar, masuk pada amal soleh yang namanya mencegah kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat, tambah banyak musuhnya. Ketika antum mendakwakan al-haq, sudah banyak musuhnya. Apalagi ketika antum masuk pada kerangka yang kedua dalam dakwah tadi itu, yaitu memperingatkan umat manusia dari mara bahaya, kejelekan-kejelekan dan kerusakan. Yang ini lebih banyak lagi musuh-musuhnya, barakallahu. Kalau antum tidak sabar, antum tidak tabah, antum tidak istiqomah, maka antum akan putus amalnya, antum akan berhenti, antum akan mendapatkan yang namanya futur, jenuh, malas, dan sangat membahayakan. Karena malasnya dari amal ibadah ini ujungnya imma kemaksiatan, imma penyimpangan, imma kekufuran. Hati-hati. Kalau antum enggak istiqomah, enggak sabat, enggak sabar dalam berdakwah, dalam tarbiyah, putus dakwahnya antum, putus tarbiyahnya antum, terbengkalai sekian banyak anak-anak kaum muslimin, terbengkalai yang namanya umat Islam, terbengkalai sekian banyak umat, dan antumnya akan mengalami futur tadi itu. Tentu berbahaya, karena futur dari dakwah itu ujungnya apa, bisa menuju pada kemaksiatan atau penyimpangan, bahkan mungkin pada kekufuran, naudzubillahi min dzalik. Maka harus sabar, sabar, sabar dan istiqamah dalam beramal dan berdakwah, dikarenakan poin-poin di atas, barakallahu. Belum, itu kena lampu jadi gelap-gelap. Di punya saya masih jam 5 lebih 11. Masih kan berarti kan? Masih gitu ya? Masih ya? Tapi kita sudah menyebutkan 4 poin. Betul? Kenapa kita harus sabar istiqamah dalam amal dan dakwah? 4 poin ya. 4 poin. Coba sebutkan lagi 4 poin tadi itu. Kan nulis tadi antum. 1 karena imtithal, melaksanakan perintah. Yang kedua? Namanya ta'asiyan bil anbiya wal mursalin, ta'asiyan bisalafin salihin, meneladani para nabi dan para rasul dan salafun salih. Apa yang ketiga tadi? Nah, dikarenakan sabat wal istiqamah wa sabr merupakan sifatul mu'min fi amalihi dan sifatul da'i fi da'watihi. Sifatnya seorang mu'min pada amalnya dan sifatnya seorang da'i pada dakwahnya. Dan yang keempat, dikarenakan memang sunnatullah pada orang-orang yang beramal dan yang berdakwah, pada mereka sunnatullah akan ada musuh-musuh yang menghadang mereka. Aduan minal mujrimin, aduan syayatinal insi wal jin, setan jin dan manusia. Barakallahu fikum. Kalau mau disebutkan poin yang kelima terkait dengan keutamaan-keutamaan yang ada, kita bersabar, kita istiqomah di atas al-amal wa da'wah, dikarenakan memang mengejar keutamaan, fadilah-fadilah, pahala-pahala besar yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal untuk orang-orang yang tabah, untuk orang-orang yang istiqomah dalam kehidupannya, dalam keimanannya, dalam amalnya, dalam dakwahnya. Sering disampaikan di antara keutamaan keistiqomahan, selama hidupnya dia akan diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan tersesat. Yang kedua, keutamaan istiqomah dan sabat adalah di akhir hayatnya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Yang ketiga, keutamaan bagi orang yang istiqomah yang sabat, dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jal. Ini disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah. Istiqamah itu umum dalam semua poin-poin tadi. Minha istiqamah fil amal, istiqamah fi da'wah. Maka para malaikat akan turun kepada dia, memberikan tasbih peneguhan. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru, dan bergembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Karena kita bahas di tempat ini pula keterangan dari para ahli tafsir terkait dengan turunnya para malaikat. Ada dua tafsir yang mereka sebutkan. Tafsir yang masyhur, turun ketika dia sedang sakratul maut. Ketika sakratul maut menjelang detik-detik dia wafat, turun malaikatur rahmah yang memberikan tasbih peneguhan kepada dia. Allah takhafu, kamu jangan takut terkait dengan masa depan kamu nanti di yaumul qiyamah. Wala tahzanu, kamu jangan sedih dengan yang kamu tinggalkan, anaknya kamu, istri kamu, harta benda kamu, itu akan Allah jamin keselamatan mereka. Dan dikasih kabar gembira dengan surga. Dengan tafsir pertama ini mengandung makna mereka mendapatkan husnul khatimah. Tafsir yang kedua, mereka turun bukan ketika sedang sakratul maut. Malaikat turun memberikan tasbih pengokohan ketika ada namanya syada'id wa masaib wa fitan azimah, ketika muncul fitnah besar, peristiwa besar, kondisi yang menegangkan, yang menakutkan, yang mencekam, yang menimpa seorang hamba tadi. Dia dikasih peneguhan oleh para malaikat, dia istiqomah, dia tegar, tidak menyimpang di masa-masa fitnah besar. Ini dengan tafsir menunjukkan orang yang istiqomah mendapatkan keutamaan ialah senantiasa diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal semasa hidupnya di atas kebenaran. Dan keutamaan yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, surga menanti mereka. Sehingga kita sabat, kita istiqamah fil amal, istiqamah fil da'wah, istiqamah fil iman wal manhaj wal aqidah, istiqamah dalam semua kehidupan kita ini dikarenakan di antara motivasinya mengejar pahala tadi. Kita berharap dengan sabatnya kita, dengan keistiqomahan kita, dan selalu memohon istiqomah kepada Allah Azza wa Jal, kita meraih yang namanya taufiq wal hidayah dari Allah Azza wa Jal semasa hidup kita tidak menyimpang. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan husnul khatimah di akhir hayat kita. Dan yang paling penting, kita mengharapkan jannah yang dijanjikan oleh Allah kepada ahli istiqamah. Barakallahu fikum. Sehingga kita sabat dikarenakan ihtisab. Poin yang kelima dengan bahasa ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Persiapan dikarenakan maghribnya. Duh, kok 5.25? Enggak nih, maghribnya jam 5.31. Jadi masih ada waktu sekitar 10 menit. Antum istirahat dulu. Barakallahu fikum. Sementara cukup, diteruskan kembali insyaallah ba'da maghrib nanti. Hal-hal yang penting disampaikan seputar masalah tema kita secara khusus insyaallah. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah.